Banyak buku agama sekarang ni pasaran. Ada ulama kata kalau menuntut ilmu tanpa guru begitu, maka kita guru dengan setan. Bolehkah saya beli buku itu dan memahaminya tanpa guru? Kerana buku tersebut ada huraian yang jelas dan mudah dia fahami. Betul, man akhadzal uluma bighairi syaikin faqad yadillu an siratin mustaqim. Siapa yang berguru dan membaca buku tanpa guru, maka dia sesat di jalan yang nyata. Nampak? Ha. Dan hadis yang lain, dalam kataan ulama yang lain, man la syaikhunullah fa syaitanu syaikhullah. Maka barang siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitan itu gurunya. Maksudnya bukan haram kita baca buku sendiri. Maksudnya baca buku sendiri boleh, tapi kalau tak faham jangan buat faham sendiri. Nah, sebaiknya hendaklah berguru tu je. Faham? Bukan haram baca sendiri, neh. Ha, jadi kalau cerita-cerita yang mudah faham, katakan hikayat-hikayat kisah sahabat, nah, kisah para nabi yang ni biasanya tak perlu berguru, kita baca faham dah. Nah, cerita-cerita gitu. Nah, tapi kalau hukum hakam, masalah nak bagi saka, masalah zakat, masalah sah batal, kadang-kadang kita tak faham walaupun bahasa kita sama. Nah, kita bahasa Melayu, kita Melayu, kita bahasa Rumi, bahasa Malaysia, tak faham juga. Jadi hak tak faham tu kita jangan ambil faham sendiri. Neh, hak jelas benar terang, hak tu kita ikut. Neh. Jadi sambil-sambil kita pergi dengar, sambil pergi berguru, kita beli buku tambah lagi apa benda ni, rojokan-rojokan untuk menambah ilmu kita. Tidak salah. Yang salah direct pakai tak ada guru langsung. Neh.